Semua lagi. Mak bapaknya pula dah pindah. Try, tak ada apa. Jatuh cinta pula dengan si Fatimah. Mana Fatimah? Hai Majang. Macam anak Pak Sungkan katanya. Alamak, kalau sudah begini banyak ini bingung kita memilih. Karena kita bingung memilih, tak kawin-kawin lah. Hah? Tertunggu-tunggu kita. Lambat sangat meminang dengan orang lain Fatimah nikah. Habis perkara, melepas lalu. Tak ada jodoh, besok kita cari yang lain di kampung Melayu masih banyak. Tariklah! Banyak kisahnya. Berkasih-kasih pula dengan si nyonya. Cantik kali orangnya, Pak. Bukan tanah. Putih. Tak bisa kita cakap lain. Pokoknya kalau sudah putih, cantik. Kalau orang mulai bilang putih, punya melepak. Cantik kali. Aku di Jakarta. Aku di Jakarta, dia di Medan. Langsung tak ada berita. Sepi. Berkasih-kasih pula dengan si Fatimah. Alamak, si Fatimah ini, dia ni orang kaya. Jadi mak bapaknya tu, kalau sudah orang kaya, macam mana dengan orang miskin? Awak ni gaji kecil. Sebab gajiku kecil, mak bapaknya pula tak suka. Melepaslah sudah. Apa nak buat? Karena gaji kecil, makanya jadi pegawai negeri. Supaya besar gajinya saja. Hah? Tariklah! Banyaklah di ceweknya, Bang. Tapi tak jadi-jadi. Ay, bukan main. Tadi dah empat kan? Sekarang yang kelima. Kekasihku yang kelima. Anak Pak Busu. Anak Pak Busu ini, kalau orang Medan bilang, tinggalnya dekat di Kuala Namu, jadi ujung. Ya? Orang tuaku suka, orang tuanya tak suka. Apa sebab? Karena katanya kita masak-memasak dia tak tahu. Alamak, masak sambal terasi masih ngali, Bang. Macam mana itu, Bang? Hah? Masak ikan asin gosok. Masak nasi angus. Alamak, ajak kita. Berkasih-kasih pula dengan si Munah. Ada anak Betawi, ada orang kaya. Makku suka, adikku pula tak suka, ayahnya pula tak suka. Melepas lagi, tanya jodoh, balik kampung lah. Nanti kita cari lagi yang lain di kampung yang lain. Tarba. Aisyah namanya, ini sedap nih. Aisyah cantik kali bang. Kedua-dua keluargaku semuanya dah suka. Cocok kan? Dua-dua dah suka. Malang nasib gua, alamak. Duitnya tak cukup pula. Mesti mandi air bunga baru bisa kawin. 7 sumur, 7 kembang, 7 apa lagi bang? 7.